بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إن شاء الله kita lanjutkan pembacaan kitab Fadl Majlis Ahlul Ilmi wa Dzikr, pembacaan kitab atau kutaib atau risalah tentang keutamaan majlis ilmu dan majlis Ahlul Dzikr. Kita sampai kepada penjelasan tentang keutamaan majlis ilmu dan zikir. Telah disebutkan pada waktu yang lalu bahwasannya kita diperintahkan sebagaimana Allah memerintahkan Rasul-Nya agar kita bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di mana ada faedah untuk kita bahwasannya al-mukhallat atau bercampur baur, bergaul, bermuamalah dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, akan membawa kebaikan, akan membawa nama yang harum, artinya akan terpengaruh kepada kebaikan. Kita akan terpengaruh mendapatkan kebaikan ketika kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, sebagaimana telah kita bawakan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Abi Musa tentang perumpamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperumpamakan, memisalkan orang yang bergaul, yang duduk-duduk dengan ahlul khair seperti orang yang duduk dengan bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi, sedangkan orang yang duduk dengan ahlus su, orang yang jelek, dia seperti ibaratkannya bergaul dengan orang yang pandai besi. Nah, maka di sini adanya keutamaan orang yang senantiasa bersama orang-orang yang ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh, orang-orang yang zikir kepada Allah, orang-orang yang senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu sisi ia telah melaksanakan perintah Allah di dalam surat Al-Kahf, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi wa yuridu wajha, untuk kita bersama orang-orang yang saleh yang beribadah kepada Allah. Satu sisi keutamaan yang lainnya yaitu kita mendapatkan barokah, mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang saleh. Selanjutnya kata Syekh Yasin Hafizahullah, waqad warada fi fadli مثل هذه المجالس خير الكثير منها. Dan sungguh telah datang penjelasan tentang keutamaan semisal ini, semisal majlis yang baik ini, yang sangat banyak keutamaan-keutamaannya. Di antaranya adalah ma rawahu Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi malaikatan yatufuda fi turuq yaltamisuna ahla dzikr fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halumu ila hajatikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat, yatufuna fi turuq, yang berkeliling di jalan, yaltamisuna, mereka mencari ahli dzikir, orang-orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halumu ila hajatikum. Maka apabila mereka mendapatkan satu kaum yang mereka berzikir kepada Allah, mereka saling memanggil, kemari, kemari kepada tujuan kalian, yaitu mencari ahli dzikir. Qala fayahuffunahum biajnihatihim ila samai dunya. Maka mereka pun yahuffun, nanti dijelaskan di sini di ya akhir hadis di sini, yahuffun atau dengan fathah tahiyyah wa dhammul ha yahuffun dan tasdid fa-nya yahuffunahum. Ya minal haffa wahual istimal haulun syai'un ayyatufuna bihim, yaitu mengandung melingkupi di sekitar sesuatu, yaitu maksudnya adalah mengelilingi mereka, wayaduruna haulahum min jawanibihim, dengan biajnihatihim, yaitu mereka berkeliling mengelilingi orang-orang yang berzikir, ya, membuat lingkaran mengelilingi mereka ahlul dzikir dari sisi-sisi ahlul dzikir tersebut dengan sayap-sayap mereka. Artinya disebutkan oleh Mudhahiri, antum lihat bisa di halaman 32. Ya, ba di sini bi ajnihatihim, yaitu litadiyah. Naam, litadiyah. Itu artinya yudiruna ajnahatihim haula dzakirin, mereka melingkari dengan sayap-sayap mereka di sisi orang-orang yang berzikir. Demikian. Iya. Sampai ke langit dunia. Ala fayas'aluhum rabbuhum. Maka berkata rawi, maka atau di sini Rasulullah SAW berkata, Rabb mereka bertanya kepada malaikat, wa huwa alamu minhum, dan tentunya Allah Maha mengetahui dibandingkan malaikat, ma yaqulu ibadi, apa yang telah dikatakan oleh hamba-hambaku. Maka para malaikat mengatakan, yaqulun yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajidunaka. Ya, mereka bertasbih, kemudian mengucapkan takbir, kemudian mengucapkan alhamdulillah, ya, dan zikir yang lainnya, yumajidunaka, yaitu mengucapkan la ilaha illallah atau innaka hamidun majid. Demikian. Kemudian qala fayaqul hal ra'auni, kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada malaikat, apakah hamba-hambaku itu melihat aku? Qala fayaquluna la wallahi ma ra'auka. Maka mereka pun malaikat mengatakan, tidak, demi Allah, mereka tidak melihat engkau. Iya, maka di sini dalil menunjukkan bahwasannya nah, Allah tidak bisa dilihat di dunia. Di antara sekian dalil yang menunjukkan Allah tidak bisa dilihat di dunia ini. Naam. Dan ini sekaligus membantah dari sebagian orang yang berkeyakinan bahwasannya mereka mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Iya. Melihat Allah di dunia, bohong, dusta. Semuanya adalah kedustaan. Nah, maka dikatakan tidak demi Allah, ma ra'auka. Mereka tidak melihat engkau. Ala fa yaqulu wa kaifa law ra'auni? Maka Allah mengatakan, bagaimana kalau seandainya mereka melihat aku? Ala, kata Rasulullah, yaqulun. Mereka malaikat mengatakan, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa akthara laka tasbihan. Kalau seandainya mereka melihat engkau ya Allah, mereka akan lebih banyak beribadah, lebih mengucapkan tahlil, tahmid, kemudian juga lebih banyak mungkin tasbih demikian. Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang beriman, orang yang beribadah kepada Allah, walaupun tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ketundukan mereka kepada Allah. Ya, karena mereka mengimani hal yang gaib. Ya, yaitu beriman kepada Allah. Nah, inilah menunjukkan keimanan, kejujuran di dalam beriman kepada Allah. Walaupun mereka tidak melihat, makanya mereka merindukan ingin berjumpa dengan Allah, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan wajahnya yang mulia di jannah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh ibadah, ikhlas mentauhidkan Allah dengan jujur. Ala yaqulu fama yasaluni. Kemudian kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, maka apa yang mereka minta kepadaku? Ala yasaluna kal jannah. Mereka mengatakan, malaikat mengatakan mereka meminta kepada engkau jannah. Ini juga faedah menunjukkan bahwasannya orang-orang beriman, itu mengharapkan jannah Allah di dalam melakukan ibadah. Tadi mereka melakukan ibadah kepada Allah, tasbih, takbir, yang ini adalah ibadah dan zikir. Kemudian apa yang diharapkan? Jannah. Dan itu tidak bertentangan. Dan ini juga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW meminta kepada Allah jannah. As'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Aku minta kepada engkau ya Allah jannah, dan aku meminta kepada, berlindung kepada engkau dari neraka. Di sini adanya bantahan terhadap orang yang berkeyakinan, yang mengatakan bahwasannya, ya Allah, kalau seandainya aku beribadah kepadamu karena jannahmu, maka jangan engkau masukkan. Sombong. Iya, apa yang dia harapkan? Dan kalau aku ingin beribadah kepadamu karena takut nerakamu, maka ceburkan aku ke dalam neraka. Yang sering dibaca katanya itu adalah syairnya Abu Nawas. Nah, dan ini adalah merupakan kedustaan yang dikatakan oleh Rabi'ah kalau enggak salah, seorang sufiyah, yang dia mengatakan seperti itu. Rasulullah saja meminta jannah. Rasulullah saja berindang kepada an-nar, sebagaimana di sini orang-orang yang beribadah kepada Allah. Maka kata Rasulullah SAW, Allah pun berkata, wahal rauha, apakah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, mereka melihat jannah? Ala yaqulun la wallahi ya rabb. Ya rabbi ma rauha. Mereka malaikat mengatakan, tidak demi Allah, wahai Rabbku, mereka tidak melihat jannah. Qala yaqulu fa kaifa law annahum ra'awha. Maka kata Allah, bagaimana kalau seandainya mereka, hamba-hamba Allah tadi, melihat jannah? Qala yaquluna law annahum ra'awha kanu ashadda 'alayha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'zama fiha raghbatan. Kalau seandainya mereka melihat jannah, mereka akan lebih semangat, mempunyai keinginan yang sangat kuat dan mempunyai ya permintaan terhadap jannah dan pengharapan yang sangat besar terhadap jannah. Kalau melihat jannah, ya sebagaimana riwayat hadis yang sahih, kalau seandainya apa sapu tangan bidadari itu jatuh ke muka bumi, maka akan membuat wangi seluruh dunia. Itu sapu tangannya. Coba bagaimana bidadarinya? Iya. Nah, jangan dibayangkan bidadari kayak wanita dunia, baik, tidak bisa. Tidak bisa. Maka inilah harapan namanya raja. Orang-orang beriman mengharapkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, berkata berfirman Allah, fabima yata'awwadzun, maka dari apa mereka berlindung? Qala yaquluna minan nar, kata Rasulullah SAW, maka mereka berlindung minan nar. Ini dia dalilnya, bahwasanya orang-orang beriman mereka mengikuti Rasulullah berlindung dari an-nar, neraka. Ala yaqul wa harauha, Allah berfirman, apakah mereka melihat api neraka? Ala yaquluna la wallahi ma raauha, kata para malaikat, demi Allah tidak, ya tidak, wallahi ya Allah, mereka tidak melihat neraka. Ini juga termasuk bukti bahwasannya iman yang benar walaupun tidak mesti dibuktikan di dunia ini, ya seperti orang-orang Mu'tazilah yang dengan akalan atau dengan orang-orang yang mengatakan harus bukti yang bisa dilihat, tidak semuanya. Orang beriman mereka mengimani perkara yang gaib, mereka yakin dengan seyakin-yakinnya. Ya, mereka berlindung kepada nar dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran itu benar. Mereka mengimani. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menanyakan, apakah mereka melihat neraka? Mereka katanya, kata malaikat, tidak melihat neraka. Ya, tapi mereka berlindung kepada neraka. Ala yaqul fa kaifa law ra'awha? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau seandainya mereka melihat neraka? Ala yaqulun, para malaikat mengatakan, law ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan. Kalau seandainya mereka melihat neraka, iya, sungguh mereka akan lari dengan sekuat tenaga, betul-betul lari dan sangat takut kepada neraka, ngeri demikian. Iya, dan ini dibuktikan oleh para sahabat dan kisah-kisah dari tabi'in ketika membaca ayat-ayat Allah tentang neraka, menangis, mencucurkan air mata, bahkan ada yang meninggal ketika membaca ayat-ayat neraka. Iya. Kenapa? Karena itulah bukti kejujuran keimanan kepada perkara yang gaib, kepada nar. Dan hasil buah dari keimanan neraka, dia betul mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-harinya untuk tidak membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh dia dahulunya tak pernah berbuat maksiat, dia tidak akan berani mengulanginya. Kenapa? Karena takut ancaman Allah Subhanahu wa taala, dia akan diceburkan ke dalam neraka. Ini orang yang jujur imannya, jujur taubatnya kepada Allah, walaupun dia tidak melihat neraka, dia takut terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya mereka melihat, mereka betul-betul lari. Iya. Fa yaqul, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah pun mengatakan, wa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku mempersaksikan kepada kalian sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Apa di sini keutamaannya? Keutamaannya orang yang berada di majlis zikir mendapatkan maghfirah Allah. Ya, Allah akan mengampuni ya dosa-dosa orang yang dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keutamaannya Allah memperbincangkan mereka, berbicara kepada malaikatnya tentang orang-orang yang beribadah kepada Allah. Dan ini keutamaan. Ya, orang yang dibicarakan kebaikannya oleh yang memerintahkan, ya, memerintahkan perintahnya kemudian dilaksanakan, sebuah keutamaan yang besar. Qala, kata Rasulullah SAW, yaqulu malakun minal malaikah. Maka berkatalah satu seorang malaikat dari kalangan malaikat, fihim fulan laisa minhum innama ja'a li hajatin. Qala humul julasa la yasqa bihim jalisuhum. Ini dia syahidnya. Kemudian ada malaikat yang mengatakan, ada di kalangan mereka yang mereka, ya, ada di kalangan mereka si fulan yang dia bukan termasuk orang-orang yang di majelis. Dia datang karena hajah, kebutuhan. Dia ikut ngelihat datang. Dia datang di majelis ilmu. Semata-mata datang karena ada hajat. Kemudian dia duduk sebentar mendengarkan, ya, dia zikir, orang-orang yang berzikir. Karena zikir itu sudah kita sebutkan termasuk majelis ilmu. Iya, majelis ilmu. Nah, dia semata-mata datang ada hajat kebutuhan. Maka dikatakan oleh Allah, humul julasa la yasqa bihim jalisuhum. Mereka-mereka yang duduk, ikut duduk dengan orang-orang yang soleh, tidak akan mendapatkan kecelakaan dengan duduknya mereka bersama mereka orang-orang yang berada di majelis ilmu. Masya Allah, ini dia keutamanya. Semata-mata dia datang, apalagi kalau dia betul-betul niatannya dari rumah ingin belajar jauh-jauh. Nah, kemudian dia duduk di majelis itu, ini semata-mata datang. Allah katakan, humul julasa, mereka yang duduk-duduk tidak akan celaka, demikian pula orang yang duduk bersama mereka. Ya, masya Allah. Ini keutamaan orang yang duduk bermajlis dengan ahlu dzikir, ahlu ilmi. Apalagi kita datang jauh-jauh, duduk dengan para ulama, niat ingin mencari ilmu, mencari barakah Allah, keriduannya. Apalagi datang dia majlis ilmu jauh-jauh, mengeluarkan pengorbanan, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena hajah saja demikian. Allahu a'lam bishawab. Tafadhalu bikum.